Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita selalu berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita, teman-teman yang dirahmati Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Amma ibtida'ul hawli فينظر في رأس المال إن كان نقدا وهو نصاب لأن اشترى بمئتي درهم أو عشرين دينارا مال تجارة فابتداء الحول من حين ملك النصاب. عليكم السلام ورحمة الله. تايوان بسوزل كيبلي جوا بارات. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita masih membahas tentang zakat barang dagangan yang kita sudah pelajari bahwa syarat zakat barang dagangan selain 5 syarat umum zakat. Jadi syarat umum wajib zakat kan 5. Islam merdeka, milik sempurna, milkuta, haul dan nisab. Selain 5, kalau zakat barang dagangan tambah 3 lagi. Yang keenam, barang yang memang layak diperjualbelikan, sah dalam syariat, sah juga secara sosial. Kemudian yang kedua, barangnya memang diniatkan untuk didagangkan. Yang ketiga, barang itu didapatkan dari hasil jual beli, dari hasil mu'awadah. Nah, kemudian kemarin kita bahas bahwa barang dagangan itu nisabnya dihitungnya itu di akhir haul, bukan di awal haul. Di akhir haul tuh yang dihitung. Nah, karena kita ini punya uangnya rupiah doang, berbeda dengan beberapa negara Timur Tengah yang punya dinar dan dirham, maka ngitungnya gampang. Jadi tinggal ngitung aja di akhir haul tuh ada barang dagangan apa ada duitnya doang. Kalau ada barang dagangan, maka dikonversi nilainya dengan rupiah ke nilai emas 85 gram. Kalau dia sampai nisab, bayar zakat. Gitu. Kalau yang ada duit, ya tinggal ngitung aja pakai duit. Gitu. Nah, sekarang kita lagi ngomongin mulai haulnya, gitu. Mulai haul. Jadi kita sepakati dulu bahwa zakat barang dagangan itu dinilai, artinya di nisabnya itu tidak harus di awal haul. Nisabnya itu nanti di akhir haul. Gitu. Jadi di awal haul, walaupun barang dagangannya cuma satu laptop misalnya yang harganya 2 juta ya mulai itu zakat haul, zakat barang dagangan mulai. Kalau sampai nisab ya bayar zakatnya itu. Kita baca ya, amma ibtida'ul hauli fayunzur. Kemarin kita bahas tentang akhir haul, sekarang awal haul. Fayunzur. Amma ibtida'ul hauli, sedangkan mulainya haul, fayunzur, maka kita lihat. Fi ra'sil mali, di barang stok yang ada. Stok, jadi ketika mau dagang tuh lihat stok yang ada. In kana naqdan, kalau barang yang ada tuh naqdan, duit, emas perak begitu. Duit naqdan tuh maksudnya duit, dan maksud duit tuh emas perak kalau dalam itu ini. In kana naqdan, kalau ketika awal mulai dagang, mulainya tuh dengan duit gitu. Wa huwa nisabun, dan duitnya tuh senilai nisab. 85 gram emas atau 200 dirham, 20 dinar atau 200 dirham, bi anishtara bi 100 dirhamin, kemudian dia beli dengan 200 dirham au 20 dinaron atau dengan 20 dinar yang dia punya, mala tijaratin, barang dagangannya. Jadi dia punya duit 200 dirham atau 20 dinar. Kalau kita 70 juta nih, karena kita pakai rupiah, rupiah kita ini nisabnya pakai emas. Emas nisabnya 85 gram, 85 gram kira-kira 70 juta. Dia punya modal 70 juta, 70 juta dia beliin tuh mala tijaratin, barang dagangannya, dia beliin stok komputer, HP misalnya. Fa ibtida'ul hauli min hin. Baiwan ibtida' apa ibtada'a? Fabtida'ul hauli apa fabtada'al haulu? Maksudnya setelah dal ada alif apa enggak? Kalau enggak ada kita sama. Kalau ada alif berarti kita sama. Fabtida'ul hauli. Fabtida'ul hauli min hini milkin nisab. Maka mulai haulnya itu min hini milkin nisabi, ketika dia memiliki nisab tersebut. Wa yabni haulu tijarati alaihi ay ala haulin nisabi wa huwa idha ishtara bi'aini an-nisab. Ada alif. Jadi fabtida'. Fabtida'ul hauli, maka mulai haulnya min hini milkin nisab, ketika dia memiliki nisab. Maksudnya ketika memiliki duit. Jadi duitnya, duit dia udah punya 20 dinar 200 dirham dan diniatin sebagai modal buat beli barang dagangan, mulai itu punya, mulai itu haul haul zakat barang dagangan. Ini walaupun belum jadi duit, belum jadi barang dagangan, tapi duitnya tuh udah diniatin. Nah, itu jadi tuh udah mulai haulnya. Wa yabni haulu tijarati, dan haul barang dagangan. Katakanlah dia punya 70 juta karena kita pakai duit 70, pakai duit rupiah. Dia dapat nih modal. Dikumpulin, dapat modal 70 juta. Nisab 70 juta ya, atau 80 juta lah kita naikin dikit. 80 juta dia punya. Hari tanggal 2 bulan Syaban. Tanggal 2 bulan Syaban dia punya 80 juta. Dia mau ini jadi modal barang dagangan dia gitu. Ah, cuman dia cari-cari itu. Dia udah punya tuh dan dia udah niat nih 80 juta mau jadi modal barang dagangan. Dia cari di internet, dia belajar sana sini kira-kira 80 juta ini dagang apa yang enak. Dia belajar sampai bulan Syaban, kemudian Ramadan, Syawal dia baru beli tuh. Jadi tanggal 2 bulan Syaban dia udah punya 80 juta. Sama masuk Ramadan masih ada 80 juta, masuk Syawal masih ada 80 juta, tanggal 15 Syawal baru tuh dia beli barang dagangan. Barang dagangan katakanlah dia beli baju ya, satu berapa kodi gitu, 80 juta tuh gede banget. 80 juta dia beli baju. Nah, berarti kan barang dagangannya ada di bulan Syawal, sedangkan duit yang nyampe nisab tuh sudah ada di bulan Syaban. Maka fabtida'ul hauli, maka mulai haulnya tuh min hin milkin nisab, ketika dia sudah punya nisab. Ketika dia punya duit itu 80 juta, yaitu di bulan Syaban. Maka zakat barang dagangannya nanti bayar tanggal 2 bulan Syaban tahun depan, bukan bulan Syawal. Walaupun bulan Syawal dia baru punya barang dagangan, tapi duit nisabnya tuh sudah ada di tanggal 2 bulan Syaban. Fabtida'ul hauli min hini milkin nisabi wa yabni haulu tijarah. Kemudian diterusin tuh haulu tijarah. Haul barang dagangannya diterusin dengan haul duitnya. Walaupun dia muncul barang dagangan munculnya bulan Syawal, tapi tetap haulnya ngikutin duit nisabnya itu, yaitu bulan Syaban. Haulu tijarati alaihi ay ala haulin nisabi, tegasnya bahwa barang dagangan itu haulnya terusin haul duit yang 80 juta itu. Wa hadza idza ishtara bi ainin nisab, dan ini kalau memang barang dagangannya dibeli pakai duit 80 juta itu. Jadi nggak ada tambahan lain. Emang belinya makanya 80 juta. 80 juta langsung jadi begitu. 80 juta jadi barang dagangan. Itu mulai haulnya. Jadi mulai haulnya ketika duitnya itu sudah ngumpul. Ketika duitnya sudah ngumpul dan duitnya itu sudah sampai nisab. Wa hadza idza ishtara bi ainin nisab. Amma idza ishtara bi nisabin fi dhimmah. Sedangkan kalau dia beli itu barang dagangan bini sobin fidzimati dengan uang dan uangnya senilai ini sob. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Bambang Satria Afif. Pak Jagat belum masuk. Amma idza ishtara bini sobin fidzimati thumma naqadahu fi thamanihi fayanqati'u hawlu naqdi wa yabtadi'u hawlu tijarati min waqti syira'. Amma idza ishtara bi nisabin fi dhimmah. Akan tetapi adapun maksudnya ini masalah baru lagi. Idza ishtara bi nisabin fi dhimmati, kalau dia beli barang dagangan bi nisabin dengan nilai uang yang sampai pada nisab 80 juta fi dhimmah, tapi ngutang. Dia ngutang. Dia telepon temennya. Temennya rupanya Rapi Ahmad. Nyontohin orang kaya sekarang susah. Banyak sih sebenarnya, cuman yang paling enak sebut ya Rapi Ahmad. Pih, mau dagang, dagang apaan? Dagang kopi kali yang enak gitu apa? Penjaga baru masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pih, mau dagang nih gitu. Dagang apaan? Mau dagang baju olahraga gitu. Punya duit? Ya belum. Makanya gua mau minjem sama lu, gua minjem. Berapa? 80 juta dah gitu. 80 juta. Udah lu diem aja di situ kata Rapi itu. Lu diem aja di situ. Ntar 80 juta gua beliin stok. Langsung gua kirim ke mobil lu pakai kontainer. Langsung gua kirim ke toko lu. Ah, jadi 80 juta dia beli sebagai modal itu dari ngutang fizimati. Summa, berarti kan katakanlah itu datang tuh langsung tuh tanggal 2 bulan Syaban datang tuh barang senilai 80 juta. Itu semuanya barang dagangan. Patu, bola, apa namanya, deker, semuanya tuh yang kebutuhan olahraga. Emang dia dagang kebutuhan olahraga datang. Datangnya tanggal 2 bulan Syaban. Summa naqadahu fi thamanihi, kemudian dia bayar tuh senilai itu. Dia bayar utangnya. Katakanlah dia bayar utangnya bulan Zulhijjah misal. Jadi Syaban bulan Zulhijjah itu kan sampai 4 bulan tuh jaraknya. Fayanqati'un nisabu wa fayanqati'u hawlun naqdi wa yabtadi'u hawlu tijarati min waqti syira'. Maka fayanqati'u hawlu an-naqdi. Maka haulun naqdi, apa namanya, duit nisab yang senilai nisab itu terputus haulnya, yang qati'u haulun naqdi wa yabtadi, dan mulai haulut tijarati, mulai haul barang dagangan min waqti syira, daripada mulai haul barang dagangan ketika dia beli. Jadi dia ngutang 80 juta, dibeliin sama Rapi Ahmad 80 juta tuh barang dagangan semuanya, baju olahraga semua tanggal 2 bulan Syaban. Nah, tanggal 2 bulan Syaban tuh mulai haul. Sedangkan dia punya duit 80 juta buat bayar utang bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah lah katakan, bulan Dzulhijjah. Nah, bulan Dzulhijjah tuh sebenarnya dia punya nisab nih. Mulai haul kan begitu. Ah, cuman karena barang dagangannya udah ada duluan, ini haulnya enggak kehitung. Haul nisabnya enggak kehitung, kita mulainya ngitung ketika dia beli. Dia belinya ketika bulan Syaban, maka dihitungnya dari bulan Syaban. Wa in kan, itu kalau ngutang. Jadi duitnya ngutang. Kalau tadi duitnya punya sendiri, maka ketika milikin duit itu mulai ini semua haulnya mulai jalan. Kalau yang ini ngutang, karena ngutang maka yang dihitung barang dagangannya. Wa in kana ra'sul mali. Nah, ini contoh ketiga. Wa in kana ra'sul mali dirahim. Sedangkan kalau barang modal yang dia punya dirahim itu berupa dirham atau dinar, illa annaha duna nisab. Nah, ini kebanyakan kita gini nih. Punya duit nih. Mau dagang nih. Modalnya punya, punya. Berapa? 10 juta. Ah, 10 juta kan kurang daripada nisab. In kana rasul mali dirahim, kalau dia punya modalnya berupa dirham, au dananir atau dinar, maksudnya duit gitu, duit cash, illa annaha duna nisab, cuman masalahnya duitnya kurang daripada nisab. Illa annaha dunan nisab, cuman duitnya kurang dari nisab. Fabtida'ul hawli, maka haulnya mulai kapan? Fabtida'ul hawli, maka mulai haul. Min hini milki urdit tijarati, yaitu ketika dia punya barang dagangan. Mau dagang nih, dagang apaan? Yang lagi ngetren nih, mau dagang apa namanya, baju bola misalnya, lagi ngetren timnas misalkan gitu. Punya modal ada berapa? 5 juta. 5 juta kan kurang dari nisab. Jauh banget. Berarti mulai haulnya kapan? Mulai haulnya min milki, mana tadi? Min hini milki ardi tijaro, ketika dia punya barang dagangan. Jadi 5 jutanya diganti dulu, dibeliin jadi barang dagangan. Barang dagangannya punya, nah, maka di situ mulai haulnya. Jadi beda antara duit yang nyampe nisab dengan duit yang belum nyampe nisab. Kalau duitnya udah nyampe nisab, maka mulanya ketika dia sudah punya nisab tersebut. Gitu. Karena duit dinar dan dirham itu termasuk barang yang wajib zakat. Tapi kalau ini apa namanya, apa sih maksudnya? Yang duit yang di awal dia punya belum nyampe ini, so duitnya cuma 5 juta, 10 juta, 15 juta, maka mulai haulnya barang dagangan, mulainya itu ketika dia punya barang dagangannya. Duitnya diganti dengan barang dagangan, itu mulainya. Hadza kulluhu idza maraka mala tijarati binaqdin. Nah, ini semuanya kalau dia punya itu barang dagangan binaqdin, dengan duit emas perak atau kita rupiah. Amma idza malakahu bighairi naqdin. Sedangkan kalau dia punya itu barang dagangan bighairi naqdin, dengan tanpa uang cash. Contohnya apa? Ya, dia jual mobil misalnya. Mobilnya dijual, kemudian dari jual mobil itu langsung diganti pakai barang dagangan gitu. Dia datang ke toko misalnya, datang ke agen, datang ke gudang. Temennya punya gudang, punya warehouse. Warehouse-nya isinya misalnya ya topi-topi branded, ya kan, anak-anak udah sekarang kan begitu. Pokoknya yang keren-keren. Branded baju begitu. Walaupun harga di pinggir jalan juga, barang di pinggir jalan juga sama. Cuman karena ini branded, tokonya base kan begitu. Diiklani nama ke selebgram, kok ini jadi mahal banget kayaknya. Kemudian dia bilang temennya, bro, gue mau dagang nih, cuman gak punya modal. Cuman gue punya mobil tuh. Mobil gue tuh kalau ditaksir kira-kira 70 juta gitu. Lu ambil mobil, lu kirimin barang dagangan ke gue. Gitu. Mobil gue lu ambil, lu kirimin. Nah, dia jadi punya barang dagangan bukan dari duit, tapi dari selain duit. Kayak tadi, dengan barang yang dia punya. Ini contohnya. Amma idza marakahu bighairi naqdin. Sedangkan kalau dia punya barang dagangan bighairi naqdin, tanpa duit cash, fayunzur, maka dilihat, inkana, fayunzur, inkana apa, ini Pak Misnan, Pak Jagat, habis fayunzur itu, apa, fayunzur, in apaan, apa inkana, di sini nih in doang. Jadi di sini Afif mana Afif bu? Alifnya ada hamzahnya gak? Hamzahnya di atas apa di bawah? Kalau di atas turunin ke bawah. In. Fayunzur in malakahu bi ardin. Nah, gitu. In malakahu. Iya. Di sini hamzahnya di atas nih an. Makanya salah nih. Ini pala hamzahnya diturunin ke bawah. In malakahu bi ardin. Kalau dia punya barang dagangan bi ardin. In bi'ardin, in bi'ardin, in malakahu bi'ardin. Kalau dia punya barang dagangan bi'ardin, dari barang yang dia punya sebelumnya kemudian ditukar jadi barang dagangan, la zakata fihi, yang mana barang tersebut enggak wajib zakat. Kasiyabi wal abidi, seperti baju gitu. Dia punya baju. Nih, gue mau ini nih, mau banting setir apa? Gue sekarang mau jualan laptop lah, gitu. Kenapa mau jualan HP? Kenapa? Gue dagang baju nggak laku-laku. Tuh gue punya baju tuh. Kayaknya kalau ditaksir nilainya 10 juta tuh di gudang, tukar dah, pakai laptop yang baru, gitu. Gue mau dagang laptop. Asli bajunya kan nggak ada kewajiban zakat. Atau bi abdin, atau dengan budak dia punya. Dia datang ke toko ini ya, koko-koko Cina. Koko Cina, Ci, kok gitu, mau dagang nih? Dagang apaan lo? Dagang sembako nih. Lo punya duit buat bayar, buat modal? Enggak nih, tapi saya punya budak nih. Ini budak saya buat koko dah. Cuman gantinya pakai barang dagangan gitu. Jadi dia beli itu barang dagangan, dia punya barang dagangan, enggak pakai duit. Dia pakai barang yang dia punya, dan barangnya itu in kana in malakahu bi ardin la zakata, dan barangnya itu enggak ada kewajiban zakat. Baju, mobil, rumah misalnya, budak itu kan enggak ada kewajiban zakat. In malakahu bi ardin la zakata fihi kasiyabi wal abidi fabtida'ul hawli, maka mulai itu haul min waqti milki tijarah, ketika dia mendapatkan barang dagangannya. Kan budaknya udah lama dia pegang. Rumah udah lama dia punya. Mobil lama dia punya. Tapi ketika mulai haulnya kapan? Ketika mobilnya, rumahnya, budaknya berubah jadi barang dagangan, mulailah di situ baru haul barang dagangan. Wa in kana ra'su mali tijarati, tapi kalau barang, kalau modal awalnya mimma tajibu fihi zakah, dari sesuatu yang memang wajib zakat. Dia mau beli barang dagangan yang dia punya, barang yang memang wajib zakat. Dia punya kambing, dia punya emas, dia punya apalagi yang wajib zakat tuh, pertanian misalnya. Biasanya sih emas sama kambing gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa in kana ra'su mali tijarati mimma tajibu fihi zakah, kalau barang dagangannya, kalau dia mulai modal barang dagangan, mimma tajibu fihi zakah, dari barang-barang yang wajib zakat, bi an malaka mala tijarati bi nisabin minas sa'imah, seperti malaka mala tijarah, orang yang punya barang dagangan, bi nisabin minas sa'imah, dari nisabnya hewan ternak. Jadi dia mau dagang komputer, mau dagang laptop, mau dagang HP. Modalnya apa? Modalnya kambing 40 misalnya. Dia datang tuh ke gudang. Dia bilang, bos, gue punya kambing nih 40 ekor. Itu kan udah nyampe nisab tuh 40 ekor. Ini kalau dikira-kira harganya tuh bisa sampai 120 juta. Ya kan, 1 juta aja kambing, 1 juta. Satu kambing aja 3 juta. 3 kali 40, 120 juta nih. Ini kambing buat lu nih. Cuman balikin ke gua laptop, HP, gua mau dagang. Nah, gitu. Jadi dia punya barang dagangan laptop, HP dari jual kambingnya. Maksudnya dari tuker itu kambing bi mubadalah. Beda kalau kambingnya diduitin dulu, berarti kalau diduitin dulu nih yang di atas nih contohnya gitu. Bi an malaka mala tijarati bi nisabin minasaimah, ketika dia punya barang dagangan hasil tukar dengan nisab barang nisab hewan ternak, fakila yabni ala haulil masyiah, maka pendapat dikatakan pendapat, kok enggak ada pendapat yang sahihnya, langsung kila aja nih. Maka kapan mulai haulnya? Kan tadi kalau barang yang dia punya modalnya itu adalah barang yang enggak wajib zakat, dia mulai haulnya ketika barang itu berubah jadi barang dagangan. Iya. Yeah. Yang kedua, ini barang modal yang dia punya adalah barang memang wajib zakat, emas, perak, atau hewan ternak. Kapan itu mulai nisabnya? Fakila, maka pendapat yang pertama dikatakan ya bni ala haulil masyiah, maka barang dagangan itu mulai haulnya mengikuti haulul masyiah. Jadi dia punya kambing 40 itu sejak bulan apa? Sejak bulan Ramadan. Kemudian dari bulan Ramadan kan mulai haul. satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Di bulan mulut, di bulan Rabiul Awal, berarti udah jarak 6 bulan tuh. Setelah 6 bulan dari dia punya nisab hewan ternak, itu berubah jadi barang dagangan. Maka barang dagangan haulnya ngikutin hewan ternak. Yaitu bulan Syaban gitu ya. Bulan Syaban, bukan bulan Maulid. Walaupun bulan Maulid dia baru punya barang dagangan, tapi barang dagangannya itu diambil dari hewan ternak yang sudah sampai nisab. Kalau sudah sampai nisab kan haulnya jalan. Berarti barang dagangan ini ngikutin nisab, ngikutin haulnya hewan ternak, yaitu bulan Syaban. Jadi nanti bayar bulan Syaban tahun depan gitu. Kama law malaka bi. Tapi ini gila nih. Pendapat pertamanya mana, Fib? Ada enggak? Kama law malaka bi nisabin min ad-darahim, itu sama contohnya seperti orang yang punya senilai nisab daripada perak dan juga dinar emas, dirham dan juga dinar. Wa sahihu alladhi qata'a bihil jumhur. Baru nih ketemu sahih. Ini langsung kila aja, biasanya langsung pendapat yang sahih kan, kila belahan ini langsung kila. Wa sahihu alladhi qata'a bihil jumhur, tapi pendapat yang sahih yang dikuatkan oleh jumhur ulama Asy-Syafi'iyah, anna haul al-masyiyati, bahwasanya haul al-masyiyah, haulul masyiyah, yaitu haul hewan ternak, yang qati itu terputus. Wayab, iya baru ketemu anna haul al-masyiyati yanqati, bahwasanya haul hewan ternaknya terputus. Wayab tadi haulut tijarati, mulai itu haul barang dagangan. Min hini milki mali tijarah, sejak dia punya barang dagangan tersebut. Likhtilafi zakatil masyiyah wa tijarah, karena zakatnya hewan ternak dengan barang dagangan berbeda. Apa yang berbeda? Qadron wa waqtan, secara kadarnya beda, waktunya juga beda gitu. Jadi dia mau bilang gini, kan tadi kalau kita punya duit nih, duit emas perak ya, duit rupiah kita juga sama, karena itu juga wajib zakat, kita udah ngomong itu kemarin. Kalau kita udah punya duit 70-80 juta tuh kan nisab, udah jalan tuh haulnya tuh. Kemudian duit 80 juta kita rubah jadi barang dagangan. Nah, maka barang dagangan ini haulnya ngikutin haul duit kita. Kita udah punya duit dari bulan Syaban, walaupun barang dagangannya dapatnya bulan Ramadan atau bulan Syawal atau bulan Zulqa'dah atau bahkan bulan Muharram, setelah lewat 5-6 bulan, tetap nih barang dagangan haulnya ngikutin emas perak, ngikutin haul duitnya, yaitu mulai sejak bulan Syaban. Gitu. Nah, bagaimana kalau modalnya bukan duit tapi barang yang wajib zakat juga, cuman kambing gitu. Kambing, kemudian misalnya padi, misalnya padi dia mau banting setir, capek jadi petani, pas panen padi udah nyampe nisab, udah ganti aja tuh padi, pakai apa? Pakai laptop, gue mau jualan. Gitu. Ah, itu kan juga wajib, apa namanya, wajib barang-barang modalnya tuh wajib zakat juga. Nah, tapi haulnya mulanya ketika berubah jadi barang dagangan. Kenapa berubah? Emas perak itu ngikutin emas perak haulnya. Kenapa ini barang dagangan yang dari modal ternak, apa namanya, pertanian, mulanya ketika dia punya barang dagangan? Karena zakat barang dagangan dengan zakat ternak beda tuh kadarnya. Nilainya beda, waktunya beda, kadarnya juga beda, kadar wajibnya. Sedangkan barang dagangan dengan zakat emas perak sama. Sama-sama nisabnya sama, 85 gram, kewajibannya juga sama, 2,5% rubul usyur. Sedangkan ternak kan enggak rubul usyur, ternak tuh nominal 1 ekor. 1 ekor kalau 40 sampai 120 kan gitu, 120 sampai 200 ekor, dua ekor gitu. Nah, itu beda dengan zakat barang dagangan. Jadi ini Imam Taqiyuddin Alisnya ingin menjelaskan seperti itu. Li'anna likhtilafi zakatil masyiyah wa tijarah, karena perbedaan zakat hewan ternak dengan zakat barang dagangan. Qadran wa waqtan, secara kadar beda, secara waktu juga beda. Bikhilafi zakatin naqdi, berbeda dengan zakat duit, zakat emas perak ma'at tijarati, yang sama dengan zakat barang dagangan. Sama nisabnya, sama kadar yang wajib dibayarin juga sama gitu. Faru'un, Mudah-mudahan bisa dipahami. Far'un cabang. Wa idza idza farra'na 'alal azhar anna al-i'tibar bi akhiril hawli falau ba'al arda bi fi athna'il hawli bi naqdin wa huwa duna an-nisabi thumma ishtara bihi sil'atan. Ini cabang dari yang sebelumnya nih. Agak bingung nih fit nih. Cuma nanti kita jelasin. Idza farra'na 'alal azhar anna al-i'tibar bi akhiril hawli. Kalau kita farra', kita keluarin cabang masalah dari apa yang tadi kita sebut, alal azhar menurut pendapat yang zahir, menurut pendapat yang azhar itu pendapat yang kuat, annal i'tibar bahwa standar wajib zakat barang dagangan itu bi akhiril hauli, dengan akhir haul, bukan dari awal haul. Pokoknya awal haul enggak nyampe ini semua, apa-apa. Bi akhir dari akhir haul. Falau ba'a, kalau seandainya dia jual al-ardo, itu barang dagangan dia, fi asna'il hauli, di tengah haul, benar ya, falau ba'al ardo fi asna'il hauli, kalau dia jual itu barang dagangan di tengah-tengah haul. Jadi mulai dagang bulan Syaban. Bulan Syaban. Ini sih saya kira ya, karena kan ke depan ke belakang ini agak sulit. Saya pikir, saya kira ini masalahnya, kalau memang dari awal barang dagangannya itu sudah nisab. Jadi dia punya nisab nih 80 juta. 80 juta dia punya. Itu kan nisab tuh. Kemudian dirubah jadi barang dagangan. Katakanlah baju, celana dan seterusnya gitu. Ini sesuai nih dengan itu nisab. Walau ba'a, kemudian dia jual barang dagangan tersebut fi asna'il hauli, di tengah-tengah haul. Mungkin dia enggak laku dan sebagainya, akhirnya di tengah-tengah haul dia jual gitu. Binakdin, dijualnya dengan uang, wa huwa duna nisab, tapi kurang daripada nisab. Awalnya kan udah nisab nih, gitu. Udah nisab nih awalnya. Ini yang saya pahami, saya baca berulang-ulang. Sampai saya kitab sebuka kitab Raudhatu Thalibin, ya begini yang saya pahami, bahwa kalau ada orang punya barang dagangan yang awalnya itu dari hasil duit yang duitnya udah nyampe nisab, kemudian di tengah haul dia jual itu barang, tapi dia jual barangnya, tapi ternyata duit yang ngumpul dari barang dagangan yang dulunya nyampe nisab itu malah kurang dari nisab. Binakdin wa huwa duna nisab. Dia jual itu barang dagangan jadi duit, tapi duitnya tuh duna nisab, kurang dari nisab. Tsumma ishtara bihi sil'atan, kemudian dari duit yang kurang dari, kata contoh gini lah, dia punya modal 80 juta, dia beliin tuh baju. Nah, dia nih modelnya orang yang jualan musiman, yang kalau musim apa baru dia dagang. Nah, dari satu musim itu, katakanlah musim itu musim Piala Dunia sampai 2 bulan. Sebanyak 2 bulan habis dagangannya. Cuman hasilnya, lah kok duitnya cuma 50 juta begitu. Padahal dia punya modal awal 80 juta. 80 juta kok udah nyampe nisab. Udah jalan tuh kan haulnya. Haul barang dagangannya kan ngikutin punya duit 80 jutanya. Ngikutin jalan, di tengah-tengah haul dia jual tuh barang, ternyata loh, kok hasilnya malah 50 juta gitu. Tsumma ishtara silabihi silatan, kemudian dari 50 juta yang kurang dari nisab ini dia beli barang dagangan lain. Tsumma ishtara silatan, dia beli barang dagangan. Fa sahih, maka pendapat yang sahih, annahu yanqati'ul haulu, maka haul barang dagangan yang pertama selesai sudah. Walaupun dia ganti barang, mestinya kan ganti barang enggak berubah haul fit. Haul tetap jalan, namanya orang dagang kan ganti. Tapi ini putus, mungkin putusnya karena sejak awal ini nisab udah nyampe nisab nih, dia punya modal gitu. Kemudian tiba-tiba nisabnya berkurang. Karena sebab barang dagangannya ya enggak tahu karena kenapa, namanya juga orang dagang begitu. Fa sahihu, maka pendapat yang sahih. Tapi ini enggak sahih ini sebenarnya. Kalau kita Raudhatu Thalibin yang sahih itu justru haulnya tetap jalan gitu. Haulnya tetap jalan. Seberapapun modal awal nisab apa enggak nisab begitu tetap jalan. Fas sahih ini pokoknya ini sahih versi kifayatul akhyar Imam Taqiyuddin. Fas sahihu annahu yanqati'ul haul, maka pendapat yang sahih adalah haulnya berhenti. Wa yabtadi'u haulu tijarati maka mulai haul barang dagangan min hin ishtaroha, dari apa namanya, dari barang dagangan yang kedua yang dia beli. Begitu. Kenapa enggak apa namanya dari yang pertama? Dari yang pertama kok udah nyampe nisab ini, dia udah punya 80 juta nih. 80 juta dia udah punya, dibeliin baju, pas musimnya jualan baju habis barang dagangannya, ternyata hasil cuma 50 juta. Nah, 20 juta rugi. Kemudian 50 juta yang dihasil dari dagangan itu dia beli barang dagangan baru. Dia banting setir. Sekarang dia dagangannya sampai 50 juta tuh dagang kopi misalnya. Misalnya begitu. Nah, maka haulnya tuh kan sebenarnya tuh kan cuma ganti barang dagang. Ganti barang dagang itu kan ya haulnya tetap barang dagangan, tetap aja jalan. Nah, cuman kata Imam Taqiyuddin al-Isni begitu, itu haulnya terputus. Mulai haul baru dengan barang dagangan baru. Kenapa? Bisa jadi karena awal haulnya itu memang sudah nyampe ini sob tuh barang dagangannya. Awal haulnya. Jadi karena modal awal itu nakat dinar dirham udah nyampe haul kan begitu. Maka karena modal awalnya duit yang udah nyampe ini sob, kemudian tahu tiba-tiba berkurang, terputus. Itu yang saya pahami begitu dari kitab. Karena kan sejatinya ganti barang dagang tuh tidak memutuskan haul, yang namanya barang dagangan. Karena barang dagangan itu kan yang penting dagangannya, bukan apa barangnya. Yang penting niat barang, niat dagangannya. Terus kan itu. Sebagaimana di awal kita singgung bahwa sejak niat itu tidak perlu niat lagi ketika karena namanya orang dagang, dia punya duit, dia beli stok lagi, punya duit, dia beli stok, terus begitu. Begitu. Tapi di sini putus haulnya dengan mungkin dengan catatan mar tadi bahwa awal dia punya barang dagangan begitu. Iya, dagang boncos. Awal dia punya barang dagangan tuh sumbernya dari duit yang sudah nyampe nisab. Kalau sumber dagangan dari duit yang sudah nyampe nisab, kan haulnya ngikutin duit, bukan barang dagangan. Nah, di tengah-tengah haul tiba-tiba barang dagangan yang sumbernya dari duit yang sudah nyampe nisab tuh malah hasilnya kurang dari nisab. Nah, berarti seakan-akan memutuskan haul si duitnya tersebut, kan gitu ketetapannya emas perak atau duit, kalau dia kurang berkurang maka terputus haulnya. Kemudian dia beli baru lagi nih barang dagangan, barang dagangannya kurang dari ini 50 juta, maka baru mulai haul lagi begitu. Kenapa mulai haul lagi? Kan itu kurang dari ini sofa innan nuksona hina ishtara li anna nuqsan, kekurangan 30 juta karena modal 50 juta anin nisab, kekurangan dari nisab qad tahaqqaqa, akan terbukti, akan ternyata bitandin, dengan tandin. Tandin itu transaksi. Nah, nanti kan dia transaksi jual dagang, jual dagang, jual dagang, terus kemudian duitnya makin tambah makin tambah. Itu namanya tandin. Wa huwa athamanul hasilun nan, yaitu harga yang berhasil, harga yang dihasilkan dari transaksi jual beli, beruntung beruntung beruntung gitu. Wa amma qabla dzalika, sedangkan sebelum perdagangan terjadi, maksudnya sebelum dagangnya mulai tapi barang dagangannya udah ada, fa innan nuqsan, kekurangan tersebut kana maznunan, kekurangan dari 30 juta yang mana itu 50 juta kurangnya kan 30 juta karena maznunan, itu kita bisa maznun, kita bisa perkirakan bahwa ini akan menumbuh barang dagangannya menjadi untung. Wakila, nah ini pendapat kedua, wakila layan qatul haul, haulnya enggak terputus. Ini pendapatnya Imam Nawawi di Raudhatut Thalibin nih. Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin bilang gini, layan qatul haulu kama law badala bisil'atin naqisatin 'anin nisab, sebagaimana orang kalau dagang jual tuh dagangannya, dari mulai dagang barang satu barang yang lain, ya kan berubah tuh barang dagangannya. Dia punya duit 10 juta, kemudian dia untung 20 juta. Kan kurang dari nisab, 20 juta dibeliin lagi barang. Kemudian untung, itu kan kurang dari nisab, berganti barang dagangan tuh tidak memutuskan haul. Ini pendapat yang benar nih. Pendapat yang diaminkan oleh Imam Nawawi dalam Raudhatut Thalibin gitu. Layan qatil haul kama law badala bisil'atin naqisatin 'an nisab, sebagaimana dia nuker barang. Ya namanya dagang kan kurang dari nisab, kurang terus. Bisil'atin, dengan barang dagangan naqisatin yang kurang 'an nisab, yang kurang daripada nisab. Fa innal haula la yanqati, maka sejatinya haulnya tidak berhenti ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Li annal mubadalata, karena pergantian barang ma'dudatun, itu terhitung minatijaw sebagai barang dagangan juga gitu. Wallahu alam. itu bisa jadi tadi ya, Imam Taqiyuddin Alisnya melihat yang pertama itu modalnya pakai duit-duit yang udah nisab. Kalau modalnya pakai duit yang udah nisab, berarti kan haulnya ngikutin duitnya. Maka ketika duitnya itu tiba-tiba berkurang, lah kok berkurang? Padahal modal 80 juta, hasilnya 50 juta. Berarti kan dia memutuskan haul barang, bukan haul barang dagangan, memutuskan haul duitnya. Dan barang dagangan yang dibeli dari hasil duit yang duitnya udah nyampe nisab itu ngikutin duitnya kan haulnya. Paham gak kira-kira begitu? Itu maksud faroknya tadi gitu. Maksud faroknya tadi. Tapi aslinya intinya bahwa pertukaran barang dagangan itu tidak memutuskan haul. Saya punya duit 10 juta. Beli tuh modal baju. Jualan baju sebulan, dua bulan. Mulai itu haulnya kan, dari mulai kita beli baju, udah mulai haul barang dagangan. Bulan Syaban gitu. Bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Nah, habis bulan Zulhijjah, ganti itu barang dagangan. Bulan Muharram kita ganti. Gantinya, misalnya gantinya perabotan. Dari mulai perabotan, apa namanya, dapur. Dari baju ke perabotan kan berubah, tapi haulnya tetap jalan. Kenapa? Ya karena kan emang niatnya tuh niat tijarahnya terus gitu. Niat tijarahnya terus. Niat tijarahnya terus berjalan terus. Dari mulai perabotan rumah tangga 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sampai Rojab. Nah, dia Rojab berubah tuh. Naik level. Pas bulan Rojab dia jualannya alat elektronik lebih mahal lagi. Nah, maka kan pas nyampe nisab Rojab, pas nyampe Syaban kan haulnya berhenti karena dia mulai dagang, dilihat tuh nyampe nisab apa enggak. Kan begitu. Itu barang dagangan yang modalnya awal enggak nyampe nisab terus. Karena yang dihitung niat tijarohnya, niat dagangnya. Tapi kalau duit awalnya sudah nyampe nisab, duit awal modal udah nyampe ini 80, maka haulnya tuh ngikutin haul duitnya. Gitu. Kenapa ngikutin duit haul? Karena duit dengan barang dagangan itu zakatnya sama, nisabnya sama, kadarnya sama. Maka ngikutin haul duitnya. Ketika duitnya itu berkurang daripada nisab, putus haulnya, mulai haul baru lagi. Begitu, sama seperti kita punya emas. Kita punya emas, punya 85 gram, tiba-tiba lagi jalan-jalan 85 gramnya hilang. Atau jatuh hancur. Hancur ketendang kucing. Yang tadinya 85 gram jadi 70 gram. Nah, berarti kan haulnya udah berhenti, udah enggak ada apa namanya, haulnya sudah berhenti begitu. Mulai haul lagi ketika sampai nisab lagi. Itu maksudnya dari faraq yang di sini, mudah-mudahan bisa dipahami. Gitu ya. Wa wallahu alam. Qala Imam Taqiyuddin Alisni, kemudian mursyid Imam Abi Syuja mengatakan wa mastukhrija min ma'adinidh dhahabi wal fiddati yakhruju minhu rub'ul usyri fil hali. Apa yang dikeluarkan min ma'adin dari barang tambang, dan barang tambangnya adz-dzahab wal fiddah cuma dua doang. Jadi dalam mazhab Syafi'i barang tambang wajib zakat, cuma yang wajib zakat cuma dua jenis barang tambang. Kan ma'adin banyak barang tambang, oli, gas, batu bara, kuningan, apalagi macam-macam, cuma yang wajib zakat cuma dua, yaitu ma'adin, adz-dzahab wal fiddah, emas perak doang. Ya khuruju minhu yukhruju minhu, dikeluarkan dari barang tambang tersebut rubul usyur 2,5%. Wah. Sawat itu dekat banget itu, yang dekat-dekat gitu Hercules tuh biasa. Yang dekat gitu Hercules tuh mobil sampai bunyi. Yukhruju minhu rubul usyur, dikeluarkan 2,5% fil hali seketika dia ngambil barang tambang tersebut. Wallahu a'lam. Insyaallah ini besok Jumat kita bahas zakat barang tambang yang dalam mazhab Imam Syafi'i cuman dua, emas dan perak. Kenapa cuman emas dan perak? Lalu barang tambang yang lain gimana? Barang tambang oli, barang tambang batu bara, barang tambang apalagi, enggak ada kewajiban zakat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i yang barang tambang cuman emas dan perak. Berapa kadarnya, kapan bayarnya, lalu bagaimana teknisnya kalau yang punya barang tambang 2-3 orang dan seterusnya. Insyaallah hari Jumat besok mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan juga kesempatan serta waktu luang untuk terus mempelajari ilmu agama, dan juga kita diberikan pemahaman dan pemahaman yang lurus dalam memahami masalah-masalah agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon koreksi bagi para teman-teman sarjana muslim, wabil khusus guru-guru kami, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, baik itu dari segi terjemahan, pembacaan, atau penjelasan yang mungkin ada kekeliruan, saya mohon dikoreksi. Bisa melalui kolom komentar atau juga melalui WhatsApp, Telegram, dan Instagram pribadi yang kami punya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.